Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Yusuf Mansur. Kita bicara tentang menuju Allah. Jangan menuju pasar, nanti kurang duitnya. Menuju Allah, jangan menuju tetangga, saudara, kerabat, keluarga, orang tua, mertua, bos. No, jangan. Nanti malah kita berbuat syirik, syirik kecil. Kita menyangka kita sedang berikhtiar, tidak taunya kita sedang berbuat syirik. Ada yang kita harapkan selain Allah Subhanahu wa taala. No, jangan. Walaupun kelihatannya itu ikhtiar, saya ini butuh duit, maka saya harus kerja. Katakan bahwa bekerjanya kita itu adalah perjalanan menuju Allah. Kita butuh duit, tapi perjalanan kita kemudian mendapatkan duit harus menjadi perjalanan menuju Allah. Sehingga isinya adalah ibadah, isinya adalah ketidaksia-siaan, isinya adalah kebersyukuran, isinya adalah ingat sama Allah SWT, zikir. Isinya adalah kebersamaan bersama Allah Azza wa Jalla, tidak pernah lepas sedikit pun. Silakan dibuka surah As-Saffan, surah ke-37. Ayatnya kita mulai dari ayat 99. Kita ngaji bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. Cantik sih. Menurut saya rangkaian ayat dari 99 surah As-Saffat sampai ketemu 113 surah As-Saffat ini penuh dengan filosofi, makna, hikmah kehidupan yang luar biasa. Banyak orang yang berhenti di tahapan Ismail. Banyak orang yang terhenti di tahapan menuju Allah. Tapi banyak orang yang terhenti di tahapan Ibrahim. Alaihissalam. Maksudnya gimana? Ada orang yang berhenti justru di titik nol. Dia dagang di depan satu ruko. Oke? Lalu ruko itu dijual. Dijual. Harusnya kan itu titik nol harusnya. Dan kalau boleh jujur kan nggak ciptakan gitu loh. Titik nol itu harusnya diciptakan. Harusnya malah nggak perlu nunggu ada tulisan dijual dong. Dia langsung aja jalan menuju Allah gitu kan. Begitu dia buka, dia bilang sama Allah, ya Rob, saya tiap jam 5 ini buka di halaman ini. Enak sekali kalau saya bisa beli ruko di belakang. Udah ada pun kemudian pemantiknya, langkahnya, supaya dia kemudian jadi orang yang lebih baik, punya perubahan hidup, derajat yang berbeda, ternyata tetap tidak mampu menjadikan itu sebagai titik tolak dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya menggelar episode menuju Allah, sekarang bagian yang kedua ya, adalah supaya kita bertambah cerdas, bertambah kemudian sadar, terisi hati kita bahwa sesungguhnya episode apapun harusnya bukan mengantar kita kepada jalan yang sesat, tapi mengantar kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun belajar tentang manajemen rizki dari kisah Nabiullah Ibrahim, Ismail alaihissalatu wassalam, dan Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Bagaimana orang kemudian berhenti di titik yang stagnan karena dia berhenti gitu di titik itu, atau malah nggak stagnan ya, malah mundur gitu. Contoh, dia nggak punya kerjaan nih, mulailah dia jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar nih jalannya nih, dia sholat, dia ke masjid, dia berdoa, dia bersedekah. So dia tempuh solusi yang benar, and he got the result. Dia dapatlah hasilnya, dapat Ismail. Artinya dia dapat kerjaan. Harusnya perjalanan menuju Allahnya dia track terus. Betul tidak? Harusnya perjalanan menuju Allah dia track terus. Sholat nih gak ditinggal, sunnah-sunnahnya gak ditinggal, sedekahnya gak ditinggal. Tapi kenyataan kan gak begitu kita-kita orang ini. Begitu udah nyampe Ismail satu, tidak menjadi Ishak. Ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, posisi malah seperti ini. Kita malah berkutat, pindah jalur, bukan menuju Allah dan bersama Allah, tapi kita pindah jalur. To the left ring, to the left side, bang. Bukan Yamin, Shimal, bang. Salah, melenceng lagi itu loh. Perjalanan kita ini sesungguhnya perjalanan menuju Allah, hatal maut, sampai mati. Tapi gak terjadi. Saya juga begitu. Makanya saya ajarkan diri saya seperti ini. Ingat. Tujuannya ingat. Maksudnya ingat. Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah mengingatkan kita, inni umirtu. Aku ini disuruh menjadi siapa? Menjadi muslim. Sehingga kejadian apapun, baik itu hajat, masalah, situasi begini, begitu, bla bla bla, sesungguhnya itu episode saja yang harus kita kembali mengingatkan diri kita, no. Ini harus perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus benar langkahnya. Kalau langkahnya udah benar, salah pun Allah akan benerin. Banyak orang yang kemudian benar jalannya, tapi tiba di titik ujung gak dapet. And then he came home. Oke, dia balik, come back. Ternyata sampai di rumah, malah ada di sini. Hasil yang dia tuju, hasil yang dia pengenin. Karena perjalanan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ujung sini dia dapet. Banyak orang seperti itu. Banyak. Banyak. Jadi itu yang disebut sama Allah, orang yang tidak lupa tujuan. Itu yang disebut sama Rasulnya, orang yang tidak punya tujuan. Allahu ghayatuna. Kira-kira begitu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah ya Rabb tujuanku, dan keridhaanmu itulah yang aku minta. Supaya kita tidak salah arah, saudara, kita mesti belajar bagaimana from zero. Nabiullah Ibrahim sudah melangkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita melangkah kepada Allah sudah di tahapan mentok. Begitu kita kemudian mentok, sana kemari gak dapet, barulah kita inni zahibun ila rabbi. Barulah kita kemudian berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya udah kasih fulan, si fulan gak dapet ya Allah. Hanya kepadamu saja ya Allah, ya. Walaupun sih gak apa-apa juga. Gak apa-apa, gak masalah, daripada gak pernah ingat kalau udah mentok. Cuman kan sampai kapan gitu loh, kita mau belajar dari titik nol, kita udah ke Allah. Dari titik nol kita sudah kepada Allah. Menarik kok. Orang yang pengen jodohnya, gak dapat jodohnya pun dia udah dapat Allah. Orang yang pengen bisnis, bisnis belum berhasil pun dia udah dapat Allah. Orang yang pengen usaha, usahanya belum tembus pun udah dapat Allah. Orang yang pengen kemudian punya momongan, punya apalagi punya rezeki banyak buat bayar utang, belum berhasilnya pun Allah menemani. Apalagi kemudian sampai hasil. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami mengabarkan berita gembira kepada Nabi Ibrahim, bighulamin halim, akan datang seorang anak yang bijaksana, yang manis, yang pandai, yang cerdik, yang cerdas, yang saleh dari golongan para nabi, yang Ismail. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya mempelajari ya, bagaimana ada orang-orang yang kemudian bukan cuman dia berhenti, tapi yang saya bilang tadi dia mundur, karena dia berubah gitu, berubah arahnya, berubah directionnya, berubah. Tadinya right direction, right side, pindah kemudian ke kiri, pindah ke arah yang sesat. Yamin yasar, dua jalan aja sebenarnya, dua jalan aja. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mengingatkan kita selalu, insya Allah. Keep going pemirsa, keep going, terus aja jalan. Walaupun kita udah dapat, jalannya terus. Seakan-akan kita belum dapat. Dan pada saat nanti Allah akan masuk dalam kehidupan kita. Kita berhenti pun Allah akan memaksa kita terus jalan. Gak percaya ente? Coba aja kerja anteng-anteng tapi lupa sama Allah. Pasti ditempeleng. Pasti ditabok. Telepat. Dipaksa untuk mengorbankan Ismail. Dipaksa. Nah ada orang-orang yang sadar itu kasih sayang Allah agar kita terus berjalan menuju kehidupan yang lebih baik, menuju derajat insan yang lebih baik, menuju derajat hamba Allah yang lebih baik. Tapi banyak juga orang yang tidak mengerti maksud Allah apa, akhirnya malah marah-marah gak pukul lagu. Oh sialan nih, gara-gara ada orang masuk nih jadi manajer nih, gua jadi gak kerja lagi nih, ngamuk. Padahal Allah ngeliat, dia dulu dapat kerja bagaimana ceritanya, nyantunin anak yatim, minta doa emaknya, bahkan emak orang lain dia mintain doanya, dia bersedekah di saat dia sempitnya, dia sampai jual sepatu bolanya, dia redo gak main bola dengan sepatu, bertelanjang kaki supaya bisa bersedekah, dia pun puasa ini puasa itu, berjalan menuju Allahnya udah benar, dapat kerjaan berhenti, gak ada lagi sholat duha, tidak ada lagi sholat malam, tidak ada lagi sholat berjamaah, semuanya buat pekerjaan, dihentikan sama Allah. Allah yang make it zero, Allah yang make him zero, Allah yang bikin dia jadi nol. Kalau bisa jangan Allah yang bikin kita jadi nol, tapi kita duluan yang mengenolkan diri kita. Sekali-sekali lah dalam kehidupan kita, ya Rob makasih ini pekerjaan dapat gaji ke-13, maka gaji ke-13 ini buatmu ya Allah. Keren. Dari gak punya mobil sampai kemudian kita kredit bisa kebayar, tahun ketiga lunas, BPKB-nya dapat, kita bikin jadi Ismail. Gak perlu disuruh mestinya. Ya Allah, makasih ini udah 3 tahun punya mobil nih. Insya Allah dah, bulan besok saya akan sedekahin. Di belakang ada yang nyaut. Jangan. Ini habis nonton Menuju Allah nih pasti. Jangan. Kenapa ya jangan? Tapi kita capek-capek. Bayar bulanan nih. Pagi jadi siang jadi malam. Kita ingetin bini kita. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim diminta kembali Ismailnya. Dan dia serahkan. Yang terjadi bukan gak punya anak sama sekali. Malah punya Ishak. Dek, ingetin istri kita. Kita dari gak punya, kita sempat pakai 3 tahun. Gantianlah sama Allah. Kita jangan berhenti deh, kita terus lagi. Sehingga begitu kita sedekahkan mobil, akhirnya kita kemudian meminta lagi sama Allah. Seperti perjalanan kita dulu, kan cakep. Alhamdulillah istrinya bilang, kagak. Ya gak apa-apa juga, baru 2 episode, terus aja nonton deh. Tapi istrinya tahu, gua gak bakal nonton episode ketiga, udah tahu. Udah ketebak kemana jalannya. Akhirnya Allah paksa. Asuransi udah gak ada. udah dapat BPKB-nya. Masya Allah ya Rob. Tiang listrik lagi diem-diem dihajar sama dia. Bang, alhamdulillah nyawanya nggak diambil Allah SWT. Yang jadi persoalan begitu nabrak tuh tiang listrik, pantat tuh mobil dihantam sama tronton 12 ban. Udah, nggak jadi apa-apa gepeng. Sesungguhnya itu Allah yang menjadikan itu Ismail. Itu Ismail. Cuman yang tadi dalam kerelaan, yang sekarang dalam keterpaksaan. Bos, gak ada di dunia ini yang siapapun manusia diperbolehkan memegang harta selama-lamanya. Gak ada. Mana ada? Tunjukin sama saya. Siapa orang kaya yang bisa bertahan di ring satu terus? Di urutan pertama terus? Mana? Kasih tahu saya. 20-30 tahun yang lalu orang kaya yang pertama itu udah pada almarhum, bos. Gak ada yang bisa bertahan, betul. Jadi kalau siklus itu kita berhenti, sesungguhnya kita mati. Pekerjaan bila saudara lupa, pekerjaan yang dicabut sama Allah. Kan jadi Ismail. Cuman tadinya rela, sekarang jadi gak rela. Ada keluarga yang saya kenal, Masya Allah, salehah. Istri-istri yang soleh, dia pada suatu saat bilang sama suaminya, "Mami ini pengen meninggal, bawa rumah mami." Maksudnya bukan rumah itu dikubur, tidak. Tapi rumah itu pengen dibawa ke Allah gitu loh. Rumah ini kemudian dijual atau disedekahkan, duitnya yang disedekahkan atau rumah yang disedekahkan dan kembali kepada Allah SWT membawa itu rumah dalam bentuk amal jariah. Alhamdulillah tuh. Begitu dia sedekahin rumah, jadi Ishak yang lain. Anak yang menghadiahkan rumah di tempat yang berbeda. Terjadi keajaiban-keajaiban di sekitar dia. Memang betul. Indah lah pokoknya. Indah pertama adalah kita membawa apapun yang kita hajatkan, yang kita persoalkan ke Allah. Menuju Allah. Itu udah keindahan. Udah keindahan. Keindahan yang berikutnya apa? Ma'allah. Abadan abada bersama Allah terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbing kami semua untuk menuju-Mu ya Rabb. Dan tidak pernah mundur, apalagi balik kanan, ke kiri, enggak. Terus maju sampai kemudian ketemu Engkau ya Allah dalam keadaan Kau ridha. Ya Rabb, berikan sahabat-sahabat saya dan saya pemahaman yang benar dari sisi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan, saya hadirin memberikan petunjuk kepada kami semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.